tempat solat yang di situ ada corak-corak atau gambar-gambar yang bisa memalingkan, maka itu dihilangkan. Juga Nabi SAW melarang seorang solat dalam keadaan menahan dua kotoran. Ya. Dalam keadaan menahan dua kotoran, yaitu menahan kencing atau menahan buang air besar. Karena tentu saja ini jelas sangat mempengaruhi kekhusyukan seseorang. Juga Nabi SAW melarang seorang solat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan di depannya dan dia bernafsu, ya, atau berkeinginan untuk memakan makanan tersebut. Iya. Dan seterusnya, larangan-larangan Nabi SAW terhadap satu hal yang bisa memalingkan dari kekhusyukan solat. Taib. Adapun dalilnya meludah ke kiri, ya, ketika diganggu oleh syaitan, itu hadis riwayat Muslim dari Abu Al-Ala bahwasannya ada seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abil As. Beliau mendatangi Nabi SAW dan bertanya bahwasannya sesungguhnya syaitan telah menghalangi aku dan solatku, ya, dan juga menghilangkan konsentrasi bacaan solatku. Maka Nabi SAW bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib." Itulah syaitan yang dinamakan dengan khinzib. "Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu wadfil 'ala yasarika thalathan." Kata Nabi SAW, kalau engkau merasakan kehadirannya, ya, atau merasa diganggu oleh syaitan, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dan meludah, ya, ke kiri sebanyak 3 kali. Ya. Nah, tentunya jangan, kalau di solat berjamaah, jangan ludah itu sampai kena kepada orang yang ada di samping kiri kita. Iya. Lalu kata Uthman bin Abil As, fa'altu hadza, fa fa'altu dzalika fa adzhabahu Allahu anni. Aku pun melakukan hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, ya, gangguan syaitan tersebut. Ini termasuk sunnah apabila seorang diganggu oleh syaitan, ya, sehingga dia tidak khusyuk di dalam solat, maka hendaklah dia berta'awudz, ya, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan meludah ke kiri 3 kali. Taib.